Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala. Bab berikutnya. An-nifaqu wal-kufru. Kemunafikan dan kekafiran. Qala as-su'al. Hal man kanat fihi sifatun min sifatil munafiqin al-madhkurati fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiqi thalathun idha haddatha كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان يكون من الخالدين في النار. Apakah orang yang pada dirinya terdapat satu sifat dari sifat-sifat kaum munafikin yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia menyampaikan berita, berbicara dusta, jika dia berjanji tidak memenuhinya, jika dia dipercaya berkhianat. Dia hal man kanat fihi sifah min sifatil munafikin, ya, yakunu minal khalidina finnar. Dia termasuk dari orang yang kekal di dalam neraka. Qala al-jawab, jawabannya. Yuhkamu alaihi bin nifaqil amali. Orang tersebut dihukumi. Atau yuhkamu alaihi dihukumi orang tersebut. Dengan kemunafikan amali. Nifaq secara amali. Karena nifaq ada dua, nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Kemunafikan yang bersifat amalan lahiriah, ucapan, perbuatan. Yang kedua adalah nifaq i'tiqadi, ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun seorang yang melakukan suatu perbuatan dari sekian perbuatan yang menjadi tanda sebagai orang munafik, maka dia terjatuh pada nifaq amali. Beliau, hunaka nifaqani. Di sana ada dua jenis nifaq. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Al-kufru kufrani. Kekufuran juga dua. Kufrun akbar wa kufrun asghar. Kufrun yukhriju sahibahu anil millah, kufrun la yukhriju sahibahu anil millah. Kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama, yang kedua tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Qala wan nifaqu nifaqan, kemunafikan ada dua. Wa zulmu zulman, kezaliman ada dua. Zulmun akbar wa asghar, semakna dengan itu. Kezaliman yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang kedua tidak. Fahunaka kufrun akbar wahunaka kufrun duna kufrin. Sana ada kekufuran yang besar. Yukhrij sahibahu minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan yang kedua, naam duna kufrin, kufrun, kufrun ni'mah. Naam. Fal-kufru al-akbaru yukhrijul insana min da'iratil islam. Kufur besar mengeluarkan manusia dari lingkup Islam. Di sini berlaku bagi dia hukum sebagaimana layaknya orang kafir. Nah, halal darahnya, kemudian kehormatannya, hartanya, sesuai dengan aturan Islam. Kemudian jika dia kafir dan keluarganya muslim, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dan seterusnya yang terkait dengan hukum-hukum orang yang keluar dari agama Islam. Wa sahibuhu mukhalladun finnar. Ay sahib al-kufur al-akbar, dia dikekalkan di dalam neraka. Wal kufrul asghar, kufur kecil, kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran akbar. Fahadha la yukhriju sahibahu min da'iratil Islam. Jenis kekufuran ini tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkup wilayah Islam, masih statusnya sebagai muslim. Qala wa yu'adzabu ala hadzal kufri aw ala hadzal syirki. Dia disiksa sesuai dengan jenis kekufurannya, demikian pula karena kesyirikannya atau kesyirikan yang dia lakukan. Demikian juga syirik, syirkun akbar wa syirkun asghar, ada yang besar ada yang kecil. Qala wan nifaqu nifaqan, kemunafikan ada dua. Nifaqun akbar wa huwa an yantawiya fi dhamirihi ala takdzibillah aw ala al-kufri bihi wa takdzibi rasulihi. أما الكفر بالجنة والنار أو بشيء من هذه الأشياء هذا هو المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. Nifaq besar, yaitu an yantawiya, dia menyembunyikan di dalam dadanya apa, takzibillah, mendustakan Allah. Dia tidak membenarkan Allah. Demikian pula kufur terhadap Allah, mendustakan Rasulullah, mengingkari adanya surga dan neraka, atau sebagian dari hal-hal tersebut. Ini adalah orang munafik, dia menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Qala fa hadzan nifaqul akbaru alladhi huwa syarrun minal kufril wadihis sharih. Kemunafikan besar ini lebih jelek, lebih parah daripada kekufuran yang nyata, yang jelas. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin yang benar-benar menampakkan na'am kekufurannya. Ini lebih parah. Munafiq nifaq al-akbar. Walihada qala Allah fi haula, oleh karena itu Allah berbicara tentang mereka. Qala anhum, Allah mengatakan tentang mereka, innahum fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya mereka itu berada di dark. Dek. Kalau dari tingkatan bawah ke atas namanya darajah. Derajat di dalam surga. Adapun dari atas ke bawah namanya darokat. Ya, makin ke bawah semakin ya parah, semakin jelek. Allah berbicara tentang mereka dalam innal, dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafik berada di dek terbawah. Tingkatan neraka yang paling bawah. Wahum fiddar kil asfali minan nar. Mereka berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Di kerahan neraka. Na'udzubillah min zalik. Wa nifaqun asgharu. Yang kedua nifaq asghar. Wahuwa hadhan nifaqul amali. Kalau tadi yang di atas namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Yang kedua adalah nifaq amali. Karena ditinjau dari amalan zahir, amalan lahir, ucapan, perbuatan. Idza ahada ghadara, jika dia melakukan perjanjian dia membatalkannya. Sudah disepakati, sudah disetujui, dirancang matang-matang, setuju dua belah pihak, ternyata dia yang membatalkannya, mengingkarinya, dia yang melanggar. Wa idza khasama fajara, tatkala berdebat dia melampaui batas, fajir, ya, menyebutkan kejelekan orang yang diajak berdebat, ya, semestinya tidak perlu disebutkan, berlaku curang di dalam perdebatan, ya, berdebat dengan disertai dengan ancaman-ancaman yang enggak ada kaitannya dengan pembahasan yang diperselisihkan, berlaku kefajiran, zalim, tidak menempatkan perkara pada tempatnya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, ya, menjanjikan sesuatu, berjanji nanti kita ketemu di sini, nanti demikian, ya, akhlafa, mengingkarinya, enggak memenuhi janjinya. Wa idza tumina khana, dan tatkala dia dipercaya untuk menyelesaikan suatu tugas amanah atau menjaga suatu barang, segala jenis bentuk amanah, khona, dia mengkhianati, tidak menunaikan amanah tersebut. Ini ciri-ciri amalan kemunafikan. Jadi dikenal dalam nifaq amali, ya, perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah. Kata beliau, kafahu syarran wal iyadzu billah annahu yusamu bin nifaq. Cukuplah ini sebagai bentuk kejelekan. Tatkala yusamu bin nifaq, dia yusam ay yu'ad, dia dicela, ya, diberikan suatu cacat berupa kemunafikan. Tatkala seorang melakukan perkara-perkara itu, Nabi mengatakan, ya, ayatul munafiqi salasun, tanda kemunafikan ada tiga. Ini cukup sebagai bentuk celaan bagi seseorang, jangan sampai dia melakukan apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Wa qad taqudu hadhihi al-khisalu al-khabithatu ila al-kufri al-akbari wan-nifaq. Kadangkala sifat-sifat tersebut yang jelek, jika melakukan perjanjian dia membatalkannya, jika berdebat dia berlaku curang, melampaui batas, jika berjanji dia mengingkari, tidak menunaikannya, jika dipercaya dia berkhianat, tidak menunaikan amanah yang dia pikul. Sifat-sifat ini, perbuatan-perbuatan tersebut kadangkala menyeret kepada kekufuran, ya, menggiring dia untuk berbuat kekufuran, kufur akbar dan nifaq akbar. Waqad taquduhu ila an-nifaqil akbari wal 'iyadzu billah. Dan perbuatan-perbuatan itu kadang menggiring dia untuk terjatuh kepada kenifakan, nifaq akbar, yang menjadi sebab dia dikekalkan di dalam neraka. Demikian penjelasan para ulama bahwasanya nifaq ada dua. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tariqul Al-Wusul ila Ilmil Ma'mul, di situ beliau mengumpulkan kitab bagus, mengumpulkan faedah-faedah dari kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Usul Ilal Ilmil Ma'mul. Pada poin yang ke 813, situ beliau menukilkan min kutubi Syekhul Islam wa fatawahu al-mutafariqah, dari kitab-kitab Syekhul Islam dan fatwa-fatwa beliau, tepatnya pada nomor 813 dari kitab Thariqul Wusul ilal Ilmil Ma'mul. Kata beliau, yakni nukilan ucapan Syekhul Islam, aslul iman wan nifaqi fil qalbi. Aslul iman wan nifaqi fil qalbi. Sumber keimanan dan kemunafikan itu dalam qalbu. Ini yang menjadi pokok. Ya. Wa innamal qawlu wal fi'lu far'ani lahuma. Wa innamal qawlu wal fi'lu far'ani lahuma. Hanyalah ucapan dan perbuatan itu merupakan cabang dari keduanya. Cabang keimanan dan kemunafikan yang ada dalam qalbu. Ini faedah azimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dari situ kita akan mengerti. Ya, mayoritas kufur yang meluarkan dari millah adalah kufur i'tiqad. Walaupun di sana ada perkara-perkara kufur amali yang menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam. Namun sumber utamanya adalah qalbu. Aslul iman wan nifaqi fil qalbi. Sumber keimanan dan kemunafikan itu di dalam qalbu. Wa innamal qawlu wal fi'lu, ucapan dan perbuatan, far'ani lahuma, cabang dari keduanya. Yani keimanan dan kemunafikan dalam qalbu. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala, falyahzar kullal hazar. Maka setiap orang hendaklah berhati-hati dari kemunafikan tersebut, baik nifaq asghar atau lebih-lebih nifaq akbar. Fa idza qala al ulama, jika para ulama berbicara, inna hunaka nifaqun nifaqan amaliyan wa huwa an nifaqul asghar. Di sana ada nifaq amali, kemunafikan yang bersifat amalan lahiriah, bukan i'tiqad. Itu wa huwa, dan itu merupakan nifaq kecil. Laisa ma'na dzalik, bukanlah makna ucapan tersebut, an natajarra'a 'ala hadzal nifaq, kemudian kita lancang untuk melakukan kemunafikan tersebut, berdusta, berlaku curang, mengingkari janji, berkhianat dan semisalnya. Bukan demikian. Bukan berarti kemudian kita lancang untuk melakukan kemunafikan tersebut. Li'annahu qad yazighu qalbuhu bil istimrari 'alal kadzib, karena kadangkala tidak jarang qalbu seseorang yazigh, akan menyeleweng. Falamma zaghu azaghallah qulubahum, tatkala mereka menyeleweng jauh dari agama Allah, tidak lurus jalannya, maka Allah akan semakin selewengkan. Li'annahu, karena tidak jarang tatkala qalbu seseorang menyeleweng, menyimpang dari kebenaran bil istimrar, dengan sebab terus-menerus berdusta. Naam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa innal rajul yakdzib wa yataharra fil kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Dan seorang berdusta dan terus-menerus melakukan kedustaan hingga ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, orang yang banyak berdusta. Naam. Tidak jarang kalbu manusia menyeleweng disebabkan oleh terus-menerusnya dia di dalam kedustaan. Al-kadzib alal asah, berdasarkan pendapat yang benar. Naam. Ikhbaru syai ma yukhaliful waqi', mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan, itu namanya dusta. Namanya dusta, ini namanya kadzib. Kalau disertai dengan ta'ammud, disertai dengan kesengajaan, itu jelas-jelas berdosa. Nah, kalau kadzib yang pertama, tidak disertai dengan kedustaan, bisa jadi dia lupa ataupun bisa jadi naam tidak tahu atau hal-hal yang lainnya, tentu berbeda perlakuannya dengan orang yang benar-benar berdusta. Ya, ini berdusta dengan sengaja, bahwasanya dia kabarkan itu menyelisih kenyataan. Nah, oleh karena itu seorang muslim berhati-hati di dalam menukil berita, menyebar berita. Hendaklah bertasabut, meneliti kebenaran apa yang hendak dia sampaikan. Jangan terburu-buru di dalam menyampaikannya. Nah, berhati-hati di dalam menukil. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang ada, cepat sekali informasi sampai kepada dirinya, hingga sebagian orang berlomba-lomba, saya menjadi orang pertama menyampaikan berita tersebut. Ternyata sudah disebar, beritanya salah, hanya huak itu. Ya, hanya berita palsu yang disebar, walaupun niatnya bagus. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a, cukup seorang dikatakan sebagai pendusta tatkala dia mengabarkan setiap apa yang dia dengar tanpa disaring, tanpa diteliti. Berhati-hati dalam hal semacam ini. Qala 'ala al-kadhibi wa 'ala al-fujuri wa 'ala al-ghadari. Adal ghadri. Tidak jarang kalbu seseorang menyimpang disebabkan terus-menerusnya dia di atas kedustaan, kemudian berlaku fujur, kezaliman, melakukan perbuatan dosa, melampaui batas, demikian pula membatalkan perjanjian. Fayamruku minal Islam wal iyadu billah, kemudian dia keluar dari agama Islam. Falyahdharil muslimu kullal hadhari, maka setiap muslim hendaklah berhati-hati, ekstra hati-hati. Min hadhil khisali, dari sifat-sifat tersebut. Allati yusamu ashabuha bin nifaq, di mana para pelaku perbuatan itu tatkala melakukan perjanjian membatalkan, tatkala berdebat dia berlaku curang, tatkala dia berjanji mengingkari, tatkala dia dipercaya berkhianat. Ya. Yusamu ashabuha, allati yusamu ashabuha bin nifaq, para pelaku perbuatan itu dilabeli, dicacati, ya, dinyatakan sebagai bentuk aib, celaan bagi dia, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan nifaq tadi. Alladzi qad yajurruhum ilan nifaqil akbar, kadangkala tidak jarang hal tersebut menyeret mereka ke dalam kemunafikan yang besar. Fal nahdhar kullal hadhar, maka seyukyanya bagi kita semuanya ekstra hati-hati, betul-betul berhati-hati. Fa in mata ala hadzan nifaqil amali, jika seseorang meninggal dunia belum bertaubat dari kemunafikan ini, nifaq amali, wal iyadzu billah, semoga Allah menjaga kita, tidak ada jaminan kita selamat dari tanda-tanda kemunafikan tadi. Maka fal'i wal iyadzu billah, semoga Allah menjaga kita. Fayujaza asyaddal jazai, kemudian dia dibalas oleh Allah dengan balasan yang dahsyat. Li'annahu bihadzal kadzibi qad yadhlimun nas, karena dengan sebab kedustaan yang dia lakukan kadangkala dia menzalimi manusia. Atau bisa pula qad yadhlimun nas, tahqiq, dengan kedustaan itu dia telah menzalimi manusia, menyampaikan berita yang tidak benar, sehingga berlarut-larut hal tersebut, orang lain terzalimi. Qala wa huququn nasi la tasqutu, hak-hak manusia itu tidak gugur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disahihkan sebagian ulama. Ad-dawawin salasah, diwan catatan amal itu ada tiga. Diwan yaghfiruhullah wa diwan la yaghfiruhullah wa diwan la yatrukuhullah. Diwan yang pertama, catatan tersebut adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa antara hamba bainal abdi wa rabbih wa baina khaliqih. Dosa antara hamba dan Allah di bawah kesyirikan. Allah kadang mengampuninya. Yang kedua, diwan la yaghfiruhullah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa syirik. Kemudian yang ketiga, ini maksudnya adalah diwan la yatrukuhullah. Allah tidak membiarkan. Di situ diserahkan kepada manusia. Ya, hukukun nas, hak-hak manusia. Ingat hadis Nabi SAW, hadis tentang al-muflis. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang bangkrut. Ya, tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami itu enggak punya dinar, enggak punya harta. Awalnya dia sebagai pengusaha, bos dan semisalnya bangkrut, kukut, mengalami kerugian. Itu menurut kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin. Dan sebutkan yang lainnya. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, sedekah dan yang lainnya, pahala yang banyak. Wa qad ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa safaka dama hadza wa dharba hadza, yang ini dipukul, yang ini dicerca, yang ini dizalimi, yang ini dibunuh dan seterusnya. Kezaliman terhadap umat manusia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Tidak ada yang dibawa di akhirat nanti kecuali al-hasanat was-sayyi'at. Fa yu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Yang dizalimi ini diberi kebaikannya, pahala salatnya. Yang ini dari pahala ini, dari pahala ini. Fa in faniyat hasanatuhu wa baqi 'alaihi, kalau sudah habis kebaikannya dan masih tersisa kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, turihat sayyi'atuhum, kejelekan orang dizalimi diberikan kepadanya. Jadinya apa? Awalnya banyak, hasanatnya itu banyak, hisab namanya demikian. Dihisab, kebaikannya habis, sekarang dia menanggung beban. Sayyiat, dosa-dosa orang yang dizalimi. Faturiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini sungguh mengerikan. Naam. Wa hukukun nasi la tasqut. Hak-hak manusia tidak gugur. Bihadzal fujuri wal iftira'i qad yahdiku a'radun nas. Dengan sebab al-fujur, si kezaliman yang dia lakukan, kedustaan yang dia lakukan, wal iftira', ya, kedustaan dan perkara yang dia buat-buat, qad yahdiku a'radun nas, kadangkala dia merobek kehormatan-kehormatan manusia. Gampang sekali mencacati orang lain. Gampang sekali bersu'udzon kepada orang lain. Bukan semata-mata dipendam dalam kalbunya, disebar kepada orang lain. Kehormatan manusia dirobek. Qala wa hukukun nasi la yudayyi'uha Allahu abadan. Hak-hak manusia tidak Allah biarkan selamanya, dikembalikan kepada manusia, rela atau tidak. Qala la budda minal jaza, mesti ada pembalasan. Ya. Sebagaimana orang yang dibunuh dengan cara kezaliman, maka si pembunuh ada tiga hal yang harus dia tunaikan. Hak Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Kemudian hak ahli warisnya. Apakah ahli warisnya menuntut semuanya untuk dilakukan qisas, ataukah memaafkan cuma-cuma, ataukah harus dia tebus. Kemudian yang ketiga terkait dengan orang yang dibunuh. Nah, akan menuntut orang tersebut di akhirat nanti. Kecuali disebutkan ulama, kecuali jika ada sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang dibunuh memaafkannya. Qala la budda minal jazaa, hal demikian mesti ada pembalasan. Hatta law kunta min ahlil jannah wa likafirin min ahlin nar, indaka mazlamatun. Ini perlu ingatkan. Walaupun engkau adalah penduduk surga dan zahirnya ada alif, ada lamnya, ada alif yang hilang ya. Zahirnya ada alif yang hilang. Hatta law kunta min ahlil jannah wal kafiru min ahlin nar. Zahirnya ada alif di situ. Walaupun engkau adalah penduduk surga dan orang kafir itu adalah penduduk neraka. Indaka mazlamatun, engkau memiliki kezoliman, berbuat zalim kepada orang kafir tadi. La budda an ya'khudha haqqahu minka, dia akan mengambil haknya darimu. Fa innallaha subhanah hakamun adlun, sesungguhnya Allah adalah zat yang menghukumi permasalahan di antara hamba dan Allah adalah zat yang maha adil. Qala idza kanal insanu yakdzib wa yudayyi'u amwalan nasi, jika seseorang berdusta dalam berbicara, dia juga menyia-nyiakan harta manusia, diberikan amanah tidak ditunaikan dengan seoptimal mungkin, kewajibannya tidak ditunaikan, ataukah dia melampaui batasan yang diizinkan. Ini bentuk pengkhianatan. Wa yantahiku a'radahum, dia merobek ataupun merusak kehormatan-kehormatan manusia. Wa yakhunu fil amwali wal a'radi, dia berkhianat, mengkhianati harta yang dititipkan kepadanya. Demikian juga harta yang lainnya yang semestinya dia jaga. Wal a'radi, dan kehormatan-kehormatan mereka. Hadza yalqallaha bima huwa min ashaddi dzunub wal iyadzu billah. Orang ini bertemu dengan Allah dengan membawa dosa, na'am, dari sekian dosa-dosa besar. Wal iyadzu billah. Qad tuaddi ilal kufri, dosa-dosa tersebut kadangkala menyeret kepada kekufuran. Fayakunu minal khalidina finnar, sehingga dia termasuk dari kalangan orang-orang yang kekal di neraka. Wal iyadzu billah. Wa qad tardihi finnar, kadang pula dosa-dosa itu tardi aitul qih, melemparkan dirinya ke dalam neraka. Dosa itu menyebabkan dirinya disiksa. Wa min aina lahu yaumal qiyamah, ya. Wa min aina lahu yaumal qiyamah, apa yang dia miliki pada hari kiamat nanti? Yakni tulafi kullama waqa'a fihi min zulmin nasi fi amwalihim wa aradihim wal kadhibi alaihim wal fujuri fi khusumatihim wa khiyanatihim fa innahu laysa hunaka dinarun wala dirham. Maksudnya apa? Naam, tulafi ini bisa bermakna hendaklah dia memperbaiki segala apa yang dia lakukan, dia terjatuh padanya. Nah, ini semestinya dia berupaya di dunia memperbaiki apa yang telah dia lakukan berupa kezaliman kepada manusia terhadap harta dan kehormatan mereka, kedustaan terhadap manusia, berlaku fujur, ya, curang di dalam berdebat, berdiskusi, Demikian pula khianat terhadap manusia. Fa innahu laisa hunaka dinarun wala dirham, karena di akhirat nanti dia tidak memiliki dinar, tidak pula dirham. Hendaklah dia berupaya melakukan perbaikan di dunia, menyelesaikan kezaliman-kezaliman manusia di dunia sebelum dia datang pada hari kiamat, sebelum dia meninggal dunia. Laisa hunaka illal hasanat, illal hasanati wassayiati, tidak ada di sana kecuali kebaikan-kebaikan dan kejelekan yang dia bawa. Kisos yang ada di akhirat itu demikian. Al-hasanat wassayiat, baik ya antara muslim dan kafir, ataukah bainal muslimin. Tatkala naam ahlul jannah melewati sirat selamat, mereka tidak langsung masuk ke dalam surga. Mereka, sebagian mereka yang tidak masuk dalam golongan yadkhulul jannah bighairi hisab wala adzab, masuk surga tanpa hisab dan adzab, ada di sana dari kalangan kaum muslimin yang memiliki kezaliman di antara mereka, sesama mereka. Nah, di situ dilakukan qisas antara satu orang dengan orang lain, ghil, hasad, kebencian sesama mereka, ya, gangguan sesama mereka. Namun kebaikan mereka lebih banyak daripada kejelekannya, sudah selamat. Hanya saja apa, diselesaikan di situ perkara-perkara perselisihan di antara mereka di dunia belum selesai, diselesaikan sebelum masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim berupaya meminimalkan sengketa sesama kita, ahlus sunnah wal jamaah, demikian pula sama manusia. Sampai-sampai ya sebagian ulama berupaya, jangan sampai saya nanti di akhirat menjadi sebab orang lain diazab oleh Allah. Ya, demikian pula semakin lama masuknya dia ke dalam surga dengan sebab apa? Perselisihan dia dengan manusia. Sampai demikian. Ya. Hunaka illa laisa hunaka illal hasanati wassayiat. Enggak ada yang dia bawa kecuali kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Diselesaikan sebelum masuk surga, dibersihkan dada-dada mereka sehingga masuk surga dalam keadaan ikhwanan, ya, bersaudara, ridho, masing-masing ridho, ya, dengan amalan yang telah dia lakukan di dunia. Demikian pula ridho dengan derajat yang telah diberikan oleh Allah dengan sebab amalan mereka sendiri. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari ahli jannah kecuali saat mereka menyesal. Menyesal kenapa di dunia ya tidak melakukan ibadah, ketaatan dan dengan seoptimal mungkin. Sudah lewat apa yang sudah terjadi. Qala fa in kanat lahu hasanatun yu'khadhu minha. Kalau dia memiliki kebaikan, maka diambilkan dari kebaikan itu. Fatu'ta lil mazlum, kemudian diberikan kepada lil mazlumin, kepada orang-orang yang dizalimi. Fa in fadula syai'un dakhalal jannah. Kalau masih sisa ay syai'un minal hasanat, masih sisa kebaikannya, maka dia masuk surga. Kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Ma fadula syai'un wa baqiya 'indahu min huquqin nas, tidak tersisa sedikit pun dari kebaikannya dan masih tersisa pada dirinya hak-hak manusia, kezaliman yang dia lakukan, ukhidha min sayyi'atihim, kemudian diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizalimi, faturihat 'alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya, thumma ulqiya fin nar wal 'iyadzu billah, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara yang semestinya kita perhatikan dan kita upayakan selama hidup di dunia ini. Kita baca satu lagi. Qala as-su'al hal hunaka farqun bainal kufri wasyirki narju tafsila. Apakah ada perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan? Kami berharap rincian dari Syekh. Qala al-jawab, jawabannya, al-kafiru musyrikun wal musyriku kafirun. Kata beliau, orang kafir itu musyrik, orang musyrik itu kafir. Nah, ini yang beliau tetapkan. Ada pula sebagian ulama mengatakan bahwasanya kafir bukan musyrik. Demikian pula laisal kafiru musyrikan, bukanlah orang kafir itu mesti berbuat kesyirikan. Wa kullul musyrik kafiron, kafirun, dan setiap orang musyrik itu kafir. Kata beliau, orang kafir itu musyrik, musyrik itu kafir. Lakin qad yahsulu farqun bainal kufri wasyirki, namun bisa jadi ada perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan. Asyirku an taj'ala ma'allahi niddan fil ibadah. Kesyirikan, engkau menjadikan bersama Allah tandingan dalam ibadah, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Wal kufru an tukadzib Allah wa tunkiru wujudahu. Engkau mendustakan Allah, mengingkari keberadaan Allah. Wa tukadzib rusulah, engkau mendustakan rasul-rasulnya. Wa takfuru bil ba'ti, dan engkau mengingkari kebangkitan. Hadza huwal kufru, inilah kekufuran. Ya'ni imma an yunkira wujudallah, kufuran bisa berupa mengingkari adanya Allah. Hadza ilhadun, ini namanya mulhid, ateis, orang ateis tidak mengakui adanya Allah. Imma an yukadziba bil ba'ti, bisa pula kekufuran itu berupa pendustaan, mendustakan kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Ini dalilnya. Wa yukadzibur rusula, dia mendustakan rasul-rasul Allah, tidak mengimaninya. Wa yukadziba al-kutuba, mendustakan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Au syai'an min hadza, atau sebagian dari itu. Au yukadziba binassin min al-Qur'an, mendustakan satu dalil dari Al-Qur'an, mengatakan misalnya zina na'am halal, khamar halal, dan semisalnya. Yukadzibu wa na'am yukadziba nassan min al-Qur'an yakunu kafiran, dia mendustakan satu dalil dari Al-Qur'an, satu ayat diingkari, ini bukan dari Al-Qur'an padahal jelas-jelas dari Al-Qur'an, maka dia kafir. Yukadziba haditsan mutawatiran yakunu kafiran, dia mendustakan satu hadis yang mutawatir, yang jelas-jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari sekian jalan yang tidak mungkin terjadi kedustaan padanya, dia dustakan padahal jelas sekali hadisnya. Qala ammal musyrik, adapun seorang musyrik, fahuwa alladhi yad'u ghairallah, dia adalah orang yang menyeru kepada selain Allah bersamaan dengan menyeru Allah. Wa yadhbahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Wa yastaghitsu bi ghairillah, beristighatsah, memohon diangkat dari mara bahaya kepada selain Allah. Hadza huwa syirku, inilah kesyirikan. An naj'ala ma'allahi niddan fil ibadah, kita menjadikan bersama dengan Allah tandingan di dalam ibadah. Hadza ma yumkin an aqulahu haula hadza, ini yang mungkin saya sampaikan, saya jelaskan tentang permasalahan ini, perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan. Tayyib, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.